الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Ayuhal ikhwatu fillah, kita kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassaru fi Dhawil Kitabi Was-Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan tiga jenis dari najis. Yang pertama yang disebut dengan najasatun mughalladhah, najis yang tebal, dan di contohkan oleh al-muallifu hafizahullah ta'ala seperti najisnya anjing. Dan dalam hal ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Yang kedua, najasatun mukhaffafah, najis yang ringan, dan dicontohkan seperti najisnya kencing anak laki-laki yang belum makan. Kemudian yang ketiga, najasatun mutawassithah, najis yang statusnya pertengahan, yaitu najis-najis yang lainnya. Lalu kemudian kita melanjutkan ke masalah yang kedua. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, al-asya' allati qamat dalilu ala najasatiha, hal-hal yang telah ditegakkan dalil yang menunjukkan najisnya hal-hal tersebut. Maka pada permasalahan yang kedua ini, al-muallifu hafizahullah ta'ala hendak menjelaskan beberapa yang telah ditunjukkan dalil-dalil dari an-nusus asy-syar'iyyah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menunjukkan najisnya hal-hal tersebut. Dan di sini disebutkan beberapa, disebabkan karena asal hukum segala sesuatu itu adalah suci. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan untuk kalian segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Maka tidak diperbolehkan menghukumi sesuatu itu sebagai sesuatu yang najis, kecuali apabila berdasarkan dalil dari kitabullah atau dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selama tidak ada dalil, maka kembali kepada hukum asal bahwa segala sesuatu dalam keadaan suci. Maka berikut ini beliau hendak menyebutkan hal-hal yang telah ditegakkan dalil dari kitabullah dan as-sunnah yang menunjukkan dalilnya najisnya hal-hal tersebut. Yang pertama, baulul adami wa adiratuhu wa qai'uhu. Baulul adami, air kencingnya manusia. Wa adiratuhu, dan tinjanya, kotorannya. Wa qai'uhu, dan muntahnya. Maka di sini beliau menyebutkan tiga hal. Air kencingnya manusia, wa adiratuhu, dan kotoran manusia. Wa qai'uhu, dan muntah manusia. Lalu kata beliau, illa baula as-sabi alladhi lam ya'kul at-ta'am fayaktafi bi rashihi aw fayuktafa bi rashihi, kecuali air kencing anak laki-laki yang belum makan, jadi dia masih menyusui, maka cukup dengan dipercikkan air di atas tempat terkena kencing tersebut. Li hadithi Ummi Qais binti Mihsan radhiyallahu ta'ala anha, berdasarkan hadis Ummu Qais bintu Mihsan radhiyallahu anha, annaha atat bi ibnin laha saghirin lam yakul at-ta'ama ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa satu ketika Ummu Qais datang membawa anaknya yang masih kecil, anak laki-laki yang masih kecil yang belum makan. Beliau membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'ajlasahu fi hijrihi aw fi hajrihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendudukkan anak Ummu Qais tersebut di pangkuannya. Fabala ala thawbihi. Maka ketika didudukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pangkuannya yang dipakaiannya, beliau memangkunya, maka kencinglah anak laki-laki yang kecil ini yang masih belum makan. Fada'a bima'in fanadhahu wa lam yaghsilhu. Lalu kemudian beliau meminta untuk dibawakan air, didatangkan air, lalu beliau pun nadhahu. Yang dimaksud nadhahu yakni dipercikkan, dipercikkan di atas tempat di mana terkenanya air kencing anak laki-laki yang belum makan tersebut. Walam yaghsilhu, dan beliau tidak membasuhnya. Namun beliau cukup memercikkannya dan tidak membasuhnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Amma baulul ghulam alladhi ya'kulu at-ta'am, adapun air kencing anak laki-laki yang sudah makan, yang tidak mencukupkan dirinya dengan menyusui dari ibunya, namun dia telah mengkonsumsi makanan-makanan yang lain. Wa kadza baulul jariyati fa innahu yughsal fa baulul kabir. Demikian pula baulul jariyah, air kencing anak wanita, anak perempuan, fa innahu yughsalu ka baulil kabir. Maka hukumnya dibasuh dan dicuci seperti hukumnya air kencing milik orang dewasa. Maka pada poin yang pertama ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kesimpulan dari apa yang beliau bahas. Di sini beliau membahas tiga jenis yang beliau menganggapnya sebagai najis. Yang pertama, air kencing. Air kencing najis berdasarkan dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikian pula berdasarkan ijma' para ulama. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa air kencing manusia itu hukumnya najis. Ya, air kencing manusia hukumnya najis. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam hal ini. Dan di antara yang menunjukkan najisnya adalah hadis Al-A'rabi, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika seorang badu kencing di salah satu bagian masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kepada A'rabi tersebut untuk mengambil satu gayung air, lalu kemudian menuangkan di atas tempat terkenanya air kencing itu. Maka diperintahkannya untuk membasuh tempat terkena air kencing, menunjukkan bahwa itu adalah merupakan sesuatu yang najis. Demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menunjukkan diperintahkannya untuk membasuh dan membersihkan air kencing anak-anak. Namun dalam hal ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada pengecualian. Dikecualikan dalam hal membersihkan air kencing anak laki-laki yang masih belum makan. Dalam artian dia hanya mengkonsumsi milik ASI dari ibunya misalnya. Dia hanya meminum susu saja, dia belum makan. Maka anak bayi yang seperti ini ada keringanan, ya, dengan ciri-ciri bahwa dia belum makan dan dia statusnya anak laki-laki, bukan anak wanita. Adapun anak wanita, meskipun dia baru saja lahir, maka hukumnya wajib untuk dibasuh. Hukumnya wajib untuk dibasuh dan termasuk dari bagian najasatun mutawassithah. Namun anak laki-laki yang masih menyusui, yang dia belum mengkonsumsi makanan yang lain, maka apabila dia kencing dan terkena pada salah satu bagian dari tubuh kita atau pada pakaian kita, maka cukup kita membersihkannya dengan cara yang ringan, yaitu dengan cara dipercikkan, dipercikkan, dan tidak diharuskan untuk membasuh pakaian yang terkena air kencing tersebut, sebab dia termasuk najis yang ringan, najasatun mukhaffafah. Dan ini terkhusus pada keadaan seorang anak laki-laki yang masih kecil, yang masih menyusui dan belum mengkonsumsi makanan yang lainnya. Adapun apabila dia telah memakan makanan yang lainnya, mengkonsumsi dengan konsumsi yang lainnya selain dari susu, maka hukumnya sama seperti air kencing yang lainnya, yaitu harus dibasuh. Ini berkenaan tentang air kencing. Yang kedua, yang termasuk di antara jenis najis yang beliau sebutkan, adirah, yaitu kotoran manusia, hinja manusia. Dan najisnya kotoran manusia ini berdasarkan qiyas dan berdasarkan ijma' para ulama. Telah bersepakat para ulama bahwa kotoran manusia termasuk najis, ya. Tidak ada satupun di kalangan para ulama yang mengatakan bahwa kotoran manusia itu suci. Tidak seorang pun. Bahkan Ibnu Hazm rahimahullahu taala, yang dikenal dari beliau bahwa beliau tidak berhujjah dengan qiyas, beliau pun tetap berdalil apa berpendapat bahwa kotoran manusia adalah najis. Kotoran manusia adalah najis. Naam, bahkan beliau mengatakan ketika ada yang memintanya untuk mendatangkan dalil yang menunjukkan najisnya kotoran manusia, apa kata beliau? Fa illam yakun najisan fakulu. Kalau memang itu bukan najis, maka makan saja kalau memang bukan najis. Ya, ini menunjukkan bahwa enggak ada seorang pun mau memakan dari kotoran manusia ini. Menunjukkan ini najisnya. Jadi sepakat para ulama bahwa kotoran manusia adalah najis. Kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan najisnya kotoran manusia adalah qiyas aulawi. Qiyas. Ya, bahwa kalau kencing saja termasuk najis, apalagi yang lebih dari itu. Kalau kencing saja termasuk najis, maka lebih dari itu kotoran manusia tentunya lebih najis lagi dari sekedar air kencing. Jadi dalilnya berdasarkan ijma' dan juga berdasarkan qiyas. Adapun al-qai'u, muntah manusia, maka ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah merupakan permasalahan yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Perselisihan di kalangan para ulama. Mayoritas para ulama, jumhur dari kalangan para fuqaha, mereka berpendapat bahwa muntah ini hukumnya najis. Muntah yang dimuntahkan oleh seorang manusia, mereka berpendapat hukumnya adalah najis. Dan ini pendapat yang dinukil dari siapa yang ngobrol di situ? Ini pendapat yang dinukil dari Asy-Syafi'iyah, demikian pula Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah. Mereka semua berpendapat tentang najisnya muntah. Adapun Al-Malikiyah mereka mengatakan kalau keadaan yang keluar dari muntah tersebut sudah berubah dari makanan, dalam artian sudah lagi tidak berbentuk makanan, maka mereka menghukuminya najis. Tapi kalau misalnya keluar, yang keluar kelihatan bahwa itu masih nasi, ya, karena dia habis makan nasi keluar juga nasi, atau dia habis makan ayam keluar juga terlihat ayamnya, atau yang semisalnya, dalam artian belum terjadi perubahan, maka mereka berpendapat yang demikian tidak dihukumi najis. Adapun sebagian pendapat, pendapat yang ketiga, sebagian pendapat dari para ulama, dan itu pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah taala, demikian pula Syaukani rahimahullah, dan dikuatkan oleh Al-Albani rahimahullah taala, bahwa muntah itu bukanlah najis. Muntah manusia bukanlah najis, disebabkan karena kembali kepada hukum asal, tidak diperbolehkan untuk menetapkan najisnya sesuatu kecuali berdasarkan dalil yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun mereka yang berpendapat najisnya, mereka berdalil dengan hadis Ammar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ammar bin Yasir, beliau mengatakan, ya Ammar, innama yughsalu tsaub min khamsin. Wahai Ammar, sesungguhnya pakaian itu dibasuh disebabkan karena lima hal. Minal ghaiti, disebabkan karena terkena kotoran manusia. Wal bauli, air kencing manusia. Wal qai, kemudian muntah. Wal baul, apa, waddam, wal mani. Waddam, darah. Demikian pula air mani. Namun hadis ini adalah hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Bahkan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala, setelah beliau mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, hadza hadithun batilun la asla lahu. Hadis ini adalah hadis yang batil, tidak ada asalnya. Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, beliau juga menyebutkan tentang kelemahan hadis ini dalam kitabnya At-Talkhis Al-Habir. Dan pendapat ini, wallahu ta'ala alam, merupakan pendapat yang paling sahih dalam permasalahan ini, bahwa tidak diperbolehkan seorang menetapkan hukum najisnya muntah kecuali berdasarkan dalil yang sahih yang datang dari kitabullah atau dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun bagi mereka yang mengatakan, wah, tapi kan muntah itu sesuatu yang menjijikkan atau bau yang tidak sedap. Sesuatu yang menjijikkan belum tentu menunjukkan bahwa itu najis, ya. Tidak semua sesuatu yang berbau yang kurang sedap, demikian pula sesuatu yang menjijikkan lalu kemudian dianggap itu sebagai sesuatu yang najis. Demikian pula sesuatu yang menjijikkan ini sesuatu yang sifatnya nisbi. Kadang-kadang bagi sebagian orang menganggap ini menjijikkan, namun bagi sebagian yang lain menganggap itu biasa saja dan bukan sesuatu yang menjijikkan, ya. Bahkan kalau dikembalikan kepada tabiat sebagian orang, sebagian mereka tidak senang, ya, tidak senang dengan bau-bau tertentu, misalnya bau durian, ya. Apabila mereka mencium bau durian, lalu mereka langsung menganggap ini bau yang netin, bau yang tidak sedap, bau yang busuk, ya. Naam, yang akan tetapi itu tidak menunjukkan najisnya atau tidak menunjukkan diharamkannya seorang makan durian misalnya, sebab ini adalah merupakan hal-hal yang sifatnya nisbi. Demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullahu taala tatkala beliau membantah yang disebutkan oleh Sayyid Sabiq tentang najisnya muntah manusia. Najisnya muntah manusia. Lalu kemudian beliau membantah perkataan Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnah. Maka beliau mengatakan dalam Tamamul Minnah, kata beliau pada halaman 53, lam yadhkur al-muallif ad-dalila ala dhalik. Bahwa Sayyid Sabiq tidak menyebutkan dalil tentang najisnya muntah manusia. Allahumma ila qawlahu, hanya saja dari ucapannya dia mengatakan muttafaqun ala najasatihi. Bahwa Sayyid Sabiq mengatakan muntah ini disepakati tentang najisnya. Kata Syekh Al-Albani, wa hadhihi da'wa manqubah. Ini pernyataan yang tertolak. Faqad khalafa fi dhalika Ibnu Hazm. Bagaimana dikatakan ini telah disepakati najisnya, sementara para ulama diantaranya Ibnu Hazm telah menyelisihi pendapat ini. Haitsu sarraha bi taharati qai'il muslim, di mana beliau dengan jelas menyebutkan bahwa muntah muslim itu adalah suci, sebagaimana yang disebutkan dalam kitabnya Al-Muhalla jilid 1 halaman 183. Dan ini juga merupakan madhab Al-Imam Syaukani rahimahullah di dalam Ad-Durar Al-Bahiyah, dan pendapat Siddiq Hasan Khan dalam syarahnya Ar-Rawdatun Nariyah, ya, di mana keduanya tidak menyebutkan muntah manusia ke dalam bab yang menjelaskan tentang najis-najis. Lalu berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa huwal haqqu, dan pendapat ini adalah pendapat yang benar dalam hal ini. Thumma dzakara anna fi najasatihi khilafan wa rajjaha at-tahara biqaulihima. Kemudian Asy-Syaukani dan Siddiq Hasan Khan menyebutkan adanya perselisihan tentang najisnya muntah, lalu beliau merujukkan dan menguatkan pendapat yang mengatakan muntah itu bukanlah najis dan muntah itu hukumnya suci. Lalu kata beliau, wal aslu tahara fala yanqulu anha illa naqilun sahih lam yu'aridhu ma yusawi au yuqaddamu alaihi. Asal hukum sesuatu itu adalah suci, maka tidak ada yang memindahkan dari hukum sucinya kecuali apabila ada dalil yang sahih, ya, yang tidak mampu untuk menyamainya ataukah menolaknya atau didahulukan di atasnya. Dalam artian, selama tidak ada dalil yang sahih yang datang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka yang wajib adalah kembali kepada hukum asal sesuatu yaitu suci. Dan dalam hal ini tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya muntah. Tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya muntah, maka kembali kepada hukum asal. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.